Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, di malam hari ini kita kembali bermajelis, berjumpa, bertatap muka. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, merupakan nikmat yang patut dan harus kita syukuri bersama. Maka merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, nikmat majelis zikir, nikmat majelis ilmu, di samping kita belajar, di samping kita menimba ilmu, kita dapat berjumpa dengan ashab, dengan teman-teman, dengan kawan-kawan yang seperjuangan, yang sejalan di atas jalan ilmu. Maka yang demikian merupakan bentuk hidayah pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita akan lanjutkan dars kita di malam hari ini. Tak lupa juga kami ingatkan kepada kita semua, karena kita semua sama-sama liburan. Harapannya liburan yang kita jalani, libur sementara waktu, dapat menambah semangat kita, memperbaharui semangat kita. Yang awalnya lemas, yang awalnya capek, yang awalnya penat, yang awalnya dan seterusnya, turun semangat. Liburan yang cukup panjang semoga menjadi manfaat masing-masing kita kembali berjuang, kembali memiliki semangat yang membara untuk melanjutkan menapaki jalan thalabul ilm, mempelajari ilmu agama. Liburan pun bukan berarti kita kosong dari ilmu juga. Liburan bukan kosong dari ilmu. Pulang ke kampung halaman, ke Bali, ke Lumajang, ke Situbondo, dan yang lainnya, masing-masing daerah kita alhamdulillah punya majelis taklim juga. Maka bukan berarti pulang kemudian gak ikut taklim. Capek saya. Di tempat kita tinggal, usahakan dekat juga dengan ilmu. Murojaah pelajaran kita, apa yang telah kita pelajari dari kitab tauhid, begitu pula bulughul maram, begitu pula sirah nabawiyah, begitu pula kitabul ilm, begitu pula sifat salatun nabi, dan seterusnya. Di murajaah, karena yang namanya ilmu ya murajaah, enggak ada kemudian ilmu sudah belajar, taruh kitab ilmu, harus berkesinambungan kita untuk menanggulangi terus, diingat-ingat kembali, dimurajaah dengan kawan ataupun sendiri. Begitu pula hifdzul Quran, hafalan Al-Quran juga dimurajaah, walaupun mungkin enggak bisa seperti di ma'had, mungkin sehari 3 juz, kalau di rumah 1 juz, alhamdulillah. Ya, walaupun di rumah tetap ada kita bersama dengan ilmu, sehingga enggak lupa, sampai di pondok hilang semua ilmunya, sampai di pondok lupa hafalannya. Yang 4 bulan tadi dihilangi dengan 2 minggu, jangan sampai demikian. Yang 4 bulan, yang 5 bulan capek-capek menghafal karena liburan, balas dendam. Tidak mau aku murajaah, tidak mau saya buka Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai terpaksa ketika membaca Al-Quran. Niatkan ibadah karena Allah, sehingga dengan niat ikhlas tadi kita enggak mikir di ma'hadkah ataukah di luar ma'had, pegang Al-Quran. Antum alhamdulillah bisa pegang Al-Quran, ya tentram, damai. Lihat kawan-kawan kita yang lain yang mungkin enggak seperti kita, mendapatkan keamanan, ketentraman, sentosa, sejahtera di negeri kita. Maka antum syukuri yang demikian, karena tidak semua orang mendapatkan apa yang kita dapatkan. 6. Taib, itu sedikit pengingat bagi kita sehingga masuk di pelajaran kembali, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, al-jid wal ijtihad, semangat, as-sabr, bersabar. Karena yang namanya hidup penuh dengan cobaan, apalagi pada amalan yang besar, belajar ilmu, syaitan enggak akan tinggal diam, terus mengganggu kita. Maka perkuat kesabaran kita, jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh bagi kita semua. Ayol ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, adakah di antara antum yang menghafal hadis Muawiyah riwayat Bukhari Muslim, tepatnya pada 6 fadilah yang ke-6? Siapa yang hafal hadis Muawiyah radhiyallahu anhu? Lengkap sama artinya, atau bahasa Arabnya saja? Fadal, kum hafal. Nah, fadal, berdiri. Man yuridillah. Innama ana qasim Allah yu'ti wa lan tazal hadhihi ummah qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khalaqahum hatta yati amrullah. Ahsan, rawahu Bukhari. Ahsan, naam, barakallahu fik. Siapa lagi? Yang hafal hadis Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fithnatain. Ada yang hafal? La hasada illa fithnatain. Hafal. Labas. Sampai di mana kita terakhir? Sampai di mana terakhir? Poin ke-7. Sudah selesai. Baik. Sampai pada poin ke-7. Ada yang menanyakan bagaimana penjelasan dari hadis tentang 4 golongan yang telah kita pelajari, orang yang dikasih harta dan ilmu, orang yang dikasih ilmu tanpa harta, orang yang dikasih harta tanpa ilmu, orang yang tidak dikasih ilmu ataupun harta. Dengan hadis pada Arba'in An-Nawawiyah, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian berniat, bertekad untuk melakukan sebuah kejelekan, namun dia tidak melakukannya, maka orang yang demikian Allah tuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Jika dia bertekad, berniat, dan kemudian dia amalkan, dia perbuat niatnya tadi, keinginannya tadi, maka Allah tuliskan satu kejelekan, satu keburukan. Lah bagaimana hadis ini dengan hadis yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan, bahwasanya ada orang yang enggak punya harta, enggak punya ilmu, kemudian dia mengatakan kalau saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan mengamalkan kejelekan seperti si fulan tersebut. Kenapa dosanya sama dengan orang yang punya harta kemudian berbuat kejelekan? Maka perlu para ulama, atau perlu difahami bahwa para ulama rahimahumullah menjelaskan meninggalkannya karena apa? Meninggalkannya karena apa? Kalau meninggalkannya karena ada orang lewat, karena dia sedang waspada, tapi dia masih ingin meneruskan niatnya, dia masih mau melanjutkan tekadnya, kemauannya, keinginannya. Contoh orang mencuri. Mencuri di tengah malam, dia sudah segala macam persiapan, tinggal aksi saja, atau bahkan tinggal ambil saja, qadarullah wa masya'a fa'al, lewat orang lain, berhenti di depan tempat dia melakukan aksinya, maka dia pun berpura-pura, kemudian dia pergi meninggalkan, tidak jadi melakukan pencurian, sehingga meninggalkannya karena ada yang menghalangi dia. Ada yang menghalangi dia. Maka yang demikian tetap dia mendapatkan dosanya. Mendapatkan dosanya. Ada juga yang dia punya niat jelek, kemudian niatnya dia urungkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia ingat Allah melihatnya, dia ingat bahwasanya Allah mencatat amalannya dengan dua malaikat di sisinya. Maka yang demikian masuk pada hadis tadi, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Justru Allah tuliskan baginya satu kebaikan. Karena sebab apa? Dia punya niat jelek, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan, dia urungkan niatnya, dia enggak jadi amalkan itu. Nah, maka yang meninggalkan kejelekan karena tidak sempat, karena ada halangan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dituliskan satu dosa baginya. Sebagaimana hadis ma'ruf, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Jika dua orang muslim sudah berjumpa dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kata para sahabat, fahadhal qatil fama bal maqtul ya Rasulullah. Ini pembunuh sudah jelas ya Rasulullah, lah terus bagaimana yang dibunuh kok bisa juga ikut masuk neraka? Apa kelanjutannya? Hah? Ahsan. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia ambisi untuk membunuh saudaranya. Saking aja enggak sempat. Saking aja dia yang kalah. Seandainya dia enggak dihalangi apa-apa, dia akan bunuh saudaranya. Nah, punya ambisi. Itulah sehingga dia pun mendapatkan dosanya, dua-duanya di neraka. Demikian penjelasan para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan fadilah yang ke-8. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ma jaa fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari. Ma jaa fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Fadilah yang ke-8 datang pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bukhari rahimahullahu taala. Masmul Bukhari. Kelas pra. Siapa nama Imam Bukhari? Bukhari Muslim, rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Masmul Bukhari. La. Muhammad bin Ismail. Ahsan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Siapa kunyahnya? Sufyan Abu Abdillah. Ahsan. Jazakumullah khair. An Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu." Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Kamathali ghaithin asaba ardan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan sesuatu yang Allah utus aku dengannya, perumpamaan sesuatu yang Allah utus aku membawanya, apa yang dibawa? Minal ilmi, minal huda wal ilm, berupa petunjuk dan ilmu. Kamathali ghaithin asaba ardan, seperti halnya hujan deras yang mengenai bumi, yang mengenai bumi. Fakana minha ta'ifatun tayyibah. Di antara tanah-tanah di muka bumi ini ada yang jenisnya tayyib, baik, tanah yang bagus, subur, tanah yang subur. Qabilatil ma, tanah yang bagus ini menerima air. Qabilatil ma, dia menerima air, dia serap air. Fa'ambatatil kala awal usyab al-kathir, yang kemudian tanah ini menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, rerumputan, ilalang dan seterusnya yang banyak. Dari apa? Tanah yang bagus. Turun hujan, dia terima air, kemudian dia munculkan manfaatnya berupa tumbuhan-tumbuhan. Itu yang pertama. Ta'ifah, tayyibah, tanah yang bagus. Wa kanat minha ajadib, di antara tanah juga ada yang berjenis ajadib. Ajadib itu seperti tanah liat. Amsakatil ma, dia tahan air. Air turun, dia tahan di atasnya, dia tampung. Fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wazara'u. Tanah yang ajadib ini, dia menahan air, dengannya Allah kasih manfaat manusia. Dengan tanah ini manusia minum, mereka kasih minum yang lain, dan mereka bercocok tanam dengan jenis tanah yang kedua, tanah yang keras, tanah liat yang turun hujan, air menggenang di atasnya. Maka orang-orang bisa mengambil manfaat darinya. Dia pakai tanah itu untuk dipakai minum, atau memberikan minum kepada yang lain, entah itu keluarganya, ataukah hewan ternaknya, ataukah dia sirami tanaman-tanamannya. Wazara'u, dan mereka bercocok tanam. Apa namanya tanahnya? Ajadib. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan hujan itu pula mengenai jenis tanah yang lain yang itu adalah qi'an. Jenis tanah qi'an. Apa itu qi'an? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menampung air dan tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Sekedar lewat sampai kepadanya manfaat air, ternyata dia enggak bisa ambil manfaat darinya. Qi'an. Dan demikian. Seperti padang pasir. Kita kalau mungkin nanam di padang pasir enggak jadi. Jarang tumbuhan yang tumbuh di padang pasir. Di pasir. Iya. Beberapa mungkin ada yang demikian. Al-muhim qi'an, tidak bisa menerima air, enggak bisa menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Tiga, tanah bagus, ajadib, dan qi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fadzalika mithlu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fadzalika mithlu man faquha fi dinillahi وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. Yang demikian itu kata beliau alaihi salatu wassalam seperti orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka manusia bermacam-macam juga dalam merespon ilmu. Ketika ilmu datang kepadanya, maka manusia terbagi menjadi tiga golongan. Seperti halnya tanah tadi, ya bumi tadi, ada yang subur, ada yang ajadib, ada pula yang qi'an. Seperti halnya permisalan ini, seperti halnya orang yang memahami urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu tadi memberikan manfaat kepada orang tersebut. Jadi ketika dia didatangi ilmu, sampai kepadanya ilmu, majelis-majelis ilmu, dia memahaminya dan dia pun mendapat manfaat darinya, dari ilmu tadi. Fa'alima wa'allama, dia pun mengetahui, berilmu dan mengajarkan orang lain. Jenis yang pertama dan yang kedua, ya. Dia tampung, dia serap air hujan tadi. Dia tampung, dia serap ilmu tadi. Kemudian dia mendapat manfaat dari ilmu tersebut, kemudian dia munculkan hasilnya. Yang kedua, dia tidak menyerap, dia tidak seperti yang pertama. Dia menampung ilmu, kemudian orang lain mengambil manfaat darinya. Jenis yang kedua ini seperti halnya para huffaz, para penghafal, para perawi. Ada orang-orang yang sebatas meriwayatkan, ada yang demikian. Dia mungkin enggak mengeluarkan hukum-hukum istimbat, hukum, ataupun dia mungkin kurang dan seterusnya fokus dalam memahami sebuah hadis, tapi dia hafal, dia punya fokus dalam menghafal dan memutkinkan hafalannya, sehingga orang lain bisa mengambil hadis darinya, mengambil hafalan darinya. Nah, bisa mengambil hafalan yang dia hafalkan. Orang hafal hadis sekian ribu hadis, maka dengan apa yang dia miliki, para alim bisa mengambil hadis-hadis yang dia miliki. Bisa mengambil hadis-hadis yang dia miliki. Maka tidak semua orang yang menghafal hadis, menghafal ayat, dia orang yang paling paham. Maka bisa jadi orang yang menghafal kemudian dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya, itu lebih bermanfaat. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani, begitu pula disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, sabdaku, kata beliau alaihi salatu wassalam, kemudian dia hafalkan ucapan beliau. Semoga Allah memancarkan cahaya pada wajah orang tersebut. Wa wa'aha, dia tampung ucapan beliau. Thumma dhahaba biha ila man lam yasma'ha. Thumma dhahaba biha ila man lam yasma'ha. Kemudian dia bawa hafalan dia, dia bawa hadis yang dia hafalkan kepada orang yang belum mendengarnya. Dia mendapati hadis Rasulullah SAW, kemudian dia hafalkan. Kemudian dia jaga, kemudian dia bawa kepada orang yang belum mendengarkannya. Dia sampaikan kepada orang yang ghaib, yang belum mendengarkannya, yang belum mengetahuinya. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa pemahaman bukan orang yang faqih, bukan orang yang memahami. Yang dia bawakan ilmu, hadis Rasulullah SAW, namun dia membawa itu bukan berarti dia orang yang paham dengan apa yang dia bawa, dengan apa yang dia hafal. Contohnya kita hafal hadis, misalkan hadis tadi, man nuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Apa artinya qasim? Apa artinya mu'ti? Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan, dan seterusnya. Apa makna hadis? Enggak semua orang yang menghafal hadis tersebut paham dengan apa yang terkandung di dalamnya. Alaysa kadzalik? Enggak setiap orang yang membawa fikih kemudian dia orang yang faqih. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa juga orang yang membawa fikih dia bawa kepada orang yang lebih faqih darinya. dia orang yang faqih, dia orang yang faham, pas pada sebuah permasalahan dia tahu hadisnya, namun dia enggak tahu maknanya, dia lari kepada orang yang lebih faqih darinya. Nah, ada yang demikian? Ada. Itu. Jadi itu jenis yang kedua, ajadib, penghafal hadis, penghafal riwayat, para perawi. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Beliau juga bersabda di sana, hadis rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, begitu pula harga diri kalian di antara kalian haram hukumnya untuk dilecehkan, untuk ditumpahkan, untuk dirampas, haram. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti kehormatan hari kalian ini, hari Arafah. Ya. Seperti kehormatan di hari ini, hari yang mulia. Di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Negeri apa? Haji di mana? Haji di mana? Di Mekah. Tanah haram. Naam. Setelah beliau alaihi salatu wassalam mengatakan demikian, liyuballighis syahidul ghaib, hendaknya yang menyaksikan sekarang ini menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak mendengarkan, yang tidak ikut dalam kesempatan tersebut. Kenapa? Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa inna syahida asa ayyuballigha, asa ayyuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Karena bisa jadi orang yang menyaksikan akan menyampaikan kepada orang yang lebih faham. Nah, jadi itu jenis yang kedua, ajadib, tetap bermanfaat bagi orang lain, tetap mereka punya andil dalam ilmu, mereka hafalkan hadis dan seterusnya, mereka minum darinya, mereka kasih minum orang lain, dan mereka bercocok tanam dengannya. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang lain biiznillah ta'ala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.